selalu kangen jumpa denganmu. Sehari saja tak melihat senyummu, hati serasa disayat-sayat sembilu. Tak peduli nyamuk-nyamuk menggigitku, duduk di sisimu membuatku melayang-layang. Ingin rasanya berbaring di pangkuanmu sambil menikmati kelembutan wajahmu. Darling, darling, ku sayang kamu. Darling, darling, ku cinta kamu. Darling, darling, senyum bibirmu yang membuat aku rindu. Darling, darling, ikal rambutmu. Darling, darling, bening matamu. Darling, darling, lembut senyum yang membuat aku rindu. Darling, darling, ikal rambutmu. Darling, darling.